Terakhir kita sebutkan hadis yang cukup panjang dari Zainab As-Saqafiyah, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bertanya di antara isinya. Zainab ini bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang bolehkah seorang istri bersedekah kepada suaminya dan orang-orang yang ada di rumah suaminya. Dan beliau ketika datang ke rumah Nabi alaihissalatu wassalam, di situ sudah ada seorang wanita dari suku Ansor yang sama tujuannya, ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pertanyaan yang sama. Zainab minta bantuan kepada Bilal karena memang setiap orang yang bertemu Nabi ataupun mengenal Nabi maka punya kesegaran. Nabi diberikan oleh Allah kewibawaan sehingga semua orang segan untuk langsung bertanya. Maka Zainab minta kepada Bilal untuk menanyakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Faqala Bilal wa kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad a'ta Allahu al-mahabata al-'azimah. Maka Allah bilang, dan Nabi alaihissalatu wassalam adalah seseorang yang telah diberikan oleh Allah al-mahabah al-azimah, kewibawaan yang besar, yang luar biasa. Kulman ra'ahu habah, setiap orang yang melihatnya pasti akan merasa kagum, merasa sungkan untuk langsung bertanya. Karena wibawa yang besar, yang agung, yang Allah berikan kepada beliau. Akhirnya tetapi sebenarnya mana khalaqahu mu'asyaratan ahabba wa zarat anhu al-halibah. Tetapi sebenarnya siapa saja yang sudah bergaul dan berinteraksi langsung dengan beliau, misalnya dia akan mencintai beliau dan keengganan tersebut akan hilang. Dia akan berani untuk bertanya dan seterusnya. Lakin awwaluma man yarahu al-insanu yahabuhu haibatan 'azimah. Tapi pertama kali seorang melihat beliau, misalnya dia akan merasa kagum, merasa betapa besarnya wibawa yang ada pada beliau. Faida khalaqahu wa asharahu ahabbahu wa alifahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Namun apabila seorang sudah bergaul, berinteraksi langsung dengan beliau, misalnya dia akan mencintai beliau dan akan dekat dengan beliau dan senang untuk dekat dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa kharaja Bilalun fa sa'alahuma an hajatihima fa akhbarahu annahuma yas'alani nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hal tajuzu as-sadaqatu ala azwajihima wa man fi baitihima walakinnahuma qalata lahu la tukhbir ar-rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man huma ahabbata an tahtafiya. Maka keluarlah Bilal, lalu Bilal bertanya kepada keduanya tentang apa keperluan keduanya, maka keduanya mengabarkan kepada kita bahwasanya keduanya ingin bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah boleh seorang istri bersedekah kepada suaminya dan kepada orang-orang yang ada di rumah suaminya. Tetapi keduanya berkata kepada Bilal, jangan kabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa dua orang wanita tersebut yang bertanya. Mereka ingin tersembunyi keadaannya, tidak diketahui siapa mereka. Padahal Bilalun ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segera Bilal masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam wa akhbarahu, dan memberitakan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Wa qala, dan berkata, inna bil babi imra'aini hajatuhuma kaza wa kaza. Sesungguhnya di pintu, di depan itu ada imra'aini, dua wanita, hadatuhuma kadawakan, keperluan keduanya adalah ini dan itu. Faqala man huma, maka Nabi bertanya, siapa dua orang tersebut, dua wanita tersebut. Wahina idin wa ta'am bilalun baina amroini baina amanatin iktamanatamu عليها المرأتان حيث قالت لا تخبر من نحن ولكن الرسول قال من هما قال امرأة من الأنصار والزينة. Maka ketika Bilal ditanya siapa kedua wanita tersebut, ketika itu Bilal berada di antara dua hal yang besar, dua perkara yang besar, yaitu antara amanah yang telah dipesankan oleh dua wanita tersebut kepada Bilal, di mana keduanya mengatakan, jangan kau katakan, kau beritahukan kepada Nabi siapa kami, dan antara menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah di sini bertanya, siapa wanita atau dua wanita tersebut? Maka langsung dia menjawab, wanita dari suku Ansor dan Zainab. Faqala ayyu Zainab? Lalu Nabi bertanya, Zainab yang mana? Haitsu ismu Zainab katsir, di mana nama Zainab banyak. Faqala imra'atu Abdillah. Maka Bilal menjawab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud khadiman lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadkhulu baitahu hatta bila istidzanin. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud adalah pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, yang biasa masuk ke rumah Nabi bahkan sampai pun tanpa izin, tanpa minta izin, karena sudah menjadi pelayan Nabi, biasa keluar masuk rumah Nabi Alaihissalatu Wassalam. Wa qad 'arafa an-nabiyyu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahlahu wa arafa halahu. Dan pada Nabi alaihi salatu wa sallam telah mengenal keluarganya Abdullah bin Mas'ud sebagai salah seorang pelayan dia, dan Nabi telah mengenal keadaannya. Wa huwa innama akhbarahu ma'a qawlihi ma'lahu la tukhbirhu لِأَنَّ ضَعْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَاجِبَةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى طَاعَةِ كُلِّ Dan sesungguhnya bila radhiyallahu anhu hanyalah beliau menghabarkan atau menjawab pertanyaan Nabi, siapa dua wanita tersebut, padahal keduanya sudah berpesan jangan kau beritahukan ke Nabi siapa kamu. Tetapi bila tetap menjawab pertanyaan Nabi. Mengapa? Dikarenakan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu wajib dan didahulukan di atas ketaatan kepada siapapun. Sehingga langsung karena Nabi yang bertanya maka langsung menjawab. Walaupun sudah dipesan jangan beritahukan, tapi karena Nabi perintahnya atau taatin Nabi itu wajib dan didahulukan di atas ketaatan kepada siapapun, maka tidak segera menjawab pertanyaan Nabi. Faqala, lalu setelah disampaikan pertanyaan kedua wanita tersebut, maka Nabi alaihissalatu wassalam jawab bahwasanya inna shadaqata shadaqatahuma ala haula'i shadaqatun wasilah. Bahwasanya shadaqah keduanya, dua wanita tersebut, shadaqah mereka berdua kepada suami keduanya dan kepada orang-orang yang ada di rumah suami keduanya, itu adalah shadaqah dan silatun, menyambung tali satu rahim. Yakni fiha ajran, maksudnya memiliki dua pahala. Sedekah dan ibadah memiliki dua pahala. Ajrus shadaqati wa ajrus silati. Pahala sedekah dan pahala menyambung tali satu rahim. Tali kekerabatan keluarga, hubungan kekeluargaan. Fadala dzalika ala annahu yajuzu lil insani ayyatasaddaqu ala auladihi indal hajati. Hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi seseorang bersedekah kepada anak-anaknya ketika memang dibutuhkan. Ketika memang anaknya butuh. Wa tasaddaqu ala zaujatihi, dan boleh bersedekah kepada istrinya. Wa kadzalika zaujatu tasaddaqu ala zaujiha. Demikian pula az-zaujah, yakni istri, dia boleh bersedekah kepada suaminya. Wa anadzalika alaihim shadaqatun wasilatun, dan bahwasanya perbuatan tersebut shadaqah kepada kerabat itu memiliki dua keutamaan, yaitu shadaqah dan menyambung tali silaturahim. Amma zakat, ini shadaqah. Ada zakat. Bayangkan mimma yajibu 'ala insani ay yadfa'ahu fa innahu la yashihhu ay yadfa'a ilayhi zakat. Ada zakat, maka apabila termasuk dari perkara yang wajib bagi seseorang untuk mengeluarkannya, maka tidak sah seseorang memberikan atau mengeluarkan zakatnya kepada mereka, kerabatnya yang menjadi tanggungannya. Lau kanat zakatu ladaf'i hajatihima min nafaqatin wa huwa mimman tajibu alaihi nafaqatu wa maluhu yahtamilu fa innahu la yajuzu lahu ay yu'tiyahuma min az-zakat. Seandainya zakat tersebut akan mengangkat, yakni akan membebaskan atau memenuhi kebutuhan keduanya dari nafkah, dan padahal dia yang diberikan zakat tersebut termasuk dari orang yang wajib dinafkahi dan hartanya memungkinkan untuk dikeluarkan sebagai nafkah baginya, maka ketika itu tidak boleh memberikan kepada keduanya zakat, kepada istri ataupun anak. Mengapa? Karena istri dan anak adalah orang yang wajib dinafkahi, ya, tidak boleh disalurkan zakat kepada keduanya. Amma idza kana mimman la yajibu alaihi, adapun apabila dia termasuk yang tidak wajib dinafkahi olehnya, kama in qadha dainan an abihi, sebagaimana apabila dia membayar hutang ayahnya, au an ibnihi au zaujatihi, atau membayar hutang putranya atau istrinya, au qadha dainan ala zaujiha, atau seorang istri membayar hutang suaminya, fa inna dzalika la ba'sa bihi idza kana al-madinu hayyan, maka hukumnya boleh kalau membayar hutang apabila yang berhutang masih hidup. Amma idza kana al-madinu mayyitan fala yuqdu 'alaihi anhu illa tabarru'an, adapun kalau yang berhutang sudah meninggal dunia, maka tidak boleh dibayarkan hutangnya dari zakat kecuali dari sedekah atau berdermawan, bukan zakat. Tabarru'an, ketika seorang yang berhutang sudah meninggal, maka dibayarkan hutangnya dari harta selain zakat, sedekah, tabarru'an, au min at-tarikah, atau dari peninggalan si mayit tersebut, ya, berhutang tersebut. Ambil di antara harta yang dia tinggalkan untuk membayar hutangnya. Wala yuqdha anhu min az-zakati, dan tidak boleh dibayarkan hutang orang yang sudah mati dari harta zakat, tetapi dari harta selain zakat, sedekah. Di luar zakat dia punya harta zakat, punya harta bukan zakat atau dia pribadi, maka keluarkan dari harta dia pribadi untuk membayar hutang orang yang sudah meninggal. Atau masalahnya hutang mayit itu diambil dibayarkan dari harta peninggalannya, dan urutan-urutan harta peninggalan atau alokasi harta peninggalan mayit adalah yang pertama yang berkaitan dengan harta tersebut, hutang yang berkaitan dengan tanggungan harta seperti gadai. Mayit misalkan dia punya hutang dan dia menggadaikan barang, maka itu yang pertama kali diselesaikan. Dia hutang pada si fulan dan juga menggadaikan motor, misalkan ambil motornya, bayar hutangnya, itu yang harus diselesaikan. Yang kedua adalah hutang yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia seperti zakat ataupun hutang kepada manusia. Kemudian pengurusan biaya jenazahnya, wasiat baru kemudian dibagikan sebagai harta warisan, itu urutan-urutan hutang yang berkaitan dengan hak benda, kemudian biaya pengurusan jenazah, yang ketiga hutang kepada Allah, zakat kepada manusia, keempat wasiat, kelima baru dibagikan sebagai harta waris. Terakhir kita yang misalnya sisa. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sufyan Sahr bin Harb radhiyallahu an fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraqla dari Abu Sufyan namanya Sohr bin Harb, punya anak Muawiyah di Nabi Sufyan, dan juga Romlah atau Ummu Habibah istrinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Sufyan Sohr bin Harb radhiyallahu an, pada hadis beliau yang cukup panjang tentang kisahnya Heraklius Herakl. Anna Herakl qala li Abi Sufyan. Bahwasanya Heraklius berkata kepada Abu Sufyan ketika Abu Sufyan masih kafir belum masuk Islam. Famada ya'murukum bihi ya'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kalian? Qala qultu yaqulu, maka aku jawab kepada Abu Sufyan, Nabi tersebut berkata atau memerintahkan qulullaha wahdahu. Beribadahlah kalian kepada Allah saja, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Watruku ma yaqulu abukum, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian dari ucapan yang mengkebatilan kesyirikan, khurafat dan sejenisnya. Wa ya'muruna bis-salati wa huwa was-sidqi wal-'afafi was-sidqi, dan beliau memerintahkan kami untuk sholat, untuk jujur dan menjaga kehormatan diri dari zina dan yang lain, wasilah dan menyambung tali kekerabatan. Sekarang hadis muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzarr radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innakum sataftahuna ardhan yuzkaru fiha al-qirab, sesungguhnya kalian akan menaklukkan satu daerah, satu tempat yang sering disebut dengan al-qirab. Sedangkan al-qirab itu setengah ad-dan, sedangkan ad-dan pernah dirimau, yakni satuan mata uang. Wabi riwayatin tataf tahuna misra wa ya ardun yusamma fiha al-qirab, kalian akan bahasa riwayatkan, kalian akan menaklukkan negeri Mesir, yaitu negeri yang dinamakan atau sering disebut dengan al-qirab. Fastausu bi ahliha khairan, maka hendaknya kalian pergauli penduduknya, warganya dengan baik, berlaku baiklah terhadap warga negeri Mesir. Fa inna lahum dhimmatan barakah, karena sungguhnya mereka penduduk negeri Mesir tersebut memiliki zimmah, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan, dan rahim memiliki kekerabatan dengan Nabi, hubungan kekeluargaan dengan Nabi. Wa fi riwayat dan dalam riwayat fa idza tatahtumuha fa ahtinu ila ahliha fa inna lahum dhimmatan wa rahiman aqala dhimmatan wa rahiman rahmus. Dalam kedua ayat, maka apabila kalian telah menaklukkannya negeri Mesir, maka kalian harus berbuat baik kepada warganya, penduduk, karena sesungguhnya mereka memiliki hak untuk dilindungi dan rahim, kekerabatan dengan Nabi. Atau Nabi mengatakan mereka memiliki kandungan dan kekerabatan melalui jalur istri. Riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Para ulama, berkata para ulama, ar-rahimu allati lahu qawmu hajara Ismaila sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minhum. Para ulama mengatakan ar-rahim, kekerabatan, kekeluargaan yang dimaksud adalah ya, yang ada pada mereka penduduk masjid, dikarenakan hajar dengan hajar antara bahasa, bukan hajar, bedanya itu. Kalau hajar dengan ha dan panjang mad hajar, kalau hajar pendek tidak mad dan taknya ha. Hajar dikarenakan hajar ibunya Nabi Ismail sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam itu minhum, dari mereka, dari penduduk Mesir, di Mesir. Hajar itu dari negeri Mesir. Ini tadinya adalah hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Raja Mesir untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dibebaskan dan dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasihr, sedangkan asihr adalah dikarenakan Maria ibunya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam itu minhum, dari penduduk negeri Mesir. Ini menunjukkan bahwasanya menyambung tali satu rahim itu sangat diperlukan, walaupun secara jalur itu jauh sampai ke Hajar ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Menunjukkan pentingnya kita menyambung tali satu rahim. Nabi Ismail termasuk dari bangsa Arab yang Allah jadikan lisannya itu seperti lisan bangsa Arab yang asli, fasih, karena asalnya Nabi Ismail bukan dari Arab, tapi Allah jadikan lidahnya, lisannya itu fasih sehingga bisa berbahasa Arab dengan fasih sebagaimana bahasa Arab yang asli. Mustaqroban ini yang dijadikan oleh Allah lidahnya misalnya itu fasih. Dari keturunan Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, terus bin Abdullah. Dan kita harus tahu nangatnya bin apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi mana bin Usoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, terus sampai ke Adnan, sampai ke Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Yang limanya sampai ke kilabnya dihafalkan, karena ketemu dengan ini Abdullah dengan Aminah itu ketemunya di mana? Di kilab, satu keturunan dihafalkan nasab kita semaksimal mungkin. Kalau mampu sampai ke Adnan, alhamdulillah. Kalau tidak ya, menimanya ke hilang. Allah Ta'ala Alhamdulillah besar, insyaAllah dihormatkan. Pada berkata kata, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you.